dan Rani kita berdua. Kehebatan kasih terjalin bersama diriku dan juga dirimu. Hanya dalam gelora cinta kita. Raja dan Rani kita berdua. Raja dan Rani kita berdua. Kita akan kembali menjalin cinta seperti dulu di dunia cinta yang telah kita bina. Raja dan Rani kita berdua. Raja dan Rani kita berdua. Kita akan kembali menjalin cinta seperti dulu di dunia cinta yang telah kita bina. Raja dan Rani kita berdua. Kehebatan kasih.